الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih membahas tentang sifat-sifat surga sebagaimana yang tertera di dalam ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Halaman 63. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap ruziku mereka diberi rizki minha dari surga itu, min samaratin, dalam bentuk samarah, buah-buahan, sebagai anugerah rizqan. Qalu, mereka menyatakan, penduduk surga menyatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah rezeki yang diberikan kepada kita sebagai janji yang ada sebelumnya. Ruziqna min qablu, yaitu sebagai rezeki yang dijanjikan kepada kita sebelumnya, yaitu ketika kita masih di dunia. Ai, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza min jinsihi, ini adalah dari jenisnya. Wa ala wasfihi, dan ini di atas dan ini pada sifatnya. Sifatnya, jenisnya, adalah sama. Kulluha mutasyabihatun fil hasani wal lizzati. Semuanya mutasyabih, serupa di dalam bagusnya bentuknya dan dalam lezatnya rasanya. Laisa fiha samaratun khassah, tidak ada padanya samarah, buah-buahan. Ini khassah atau khassah, kalau khassah khasis, yakni jelek. Kalau khassah khusus. Baik, kita berpegang dengan apa yang tertulis. Tidak ada padanya buah-buahan yang khasah, yakni yang jelek, yang enggak enak rasanya atau kurang enak. Tidak ada padanya buah-buahan yang tidak mencocoki selera. Semuanya dalam kelezatan dan bagus bentuknya. Sehingga karena semuanya lezat, semuanya bagus, seolah-olah mutasyabih, padahal beraneka ragam, tapi enak semuanya buah-buahannya. Walaisa lahum waqtun khalun minal lezzah. Dan bagi penduduk surga, mereka tidak punya waktu yang kosong dari kelezatan. Full lezat waktunya. Makan makanan yang serba lezat, minum minuman yang serba lezat, memandang pemandangan yang serba lezat, semuanya mendengar suara-suara yang serba lezat, tidak ada waktu kosong dari kelezatan. Pikiran ia serba nikmat, semuanya dalam kenikmatan. Fahum daiman mutalabbiduna biakliha, dan mereka itu terus menerus mutalabbidun, berlezat-lezat biakliha, dengan makanan yang ada padanya. Wa qauluhu, adapun pernyataan Allah, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi dengannya mutasyabiha, yang serupa. Qila, dikatakan, kata Syekh, mutasyabihan fil ismi, serupa dalam hal, saling serupa dalam hal nama, nama berbagai buah-buahan itu namanya serba bagus. Mukhtalifan fit ta'am, tetapi nama-namanya serupa tetapi rasanya beda-beda. Fit ta'ami, bukan fit ta'am, fit ta'ami. Mukhtalifan fit ta'ami, berbeda-beda rasanya, tapi beda-bedanya serba enak. Waqila, ada pula yang menyatakan dari para ahli tafsir, mutasyabihan fil launi mukhtalifan fil ismi, warnanya sama, serupa, saling serupa, tetapi mukhtalifan fil ismi, berbeda-beda namanya. Waqila, ada pula dari ahli tafsir yang menyatakan, yushbihu ba'duhu ba'dan, serupa satu dengan yang lainnya, buah-buahan itu di surga, serupa dalam hal apa? Bil hasani, dalam bagusnya, apa, bentuknya, warnanya, waliddati, dan dalam hal, serupa dalam hal kelezatannya, walfakahah, dan dalam hal dalam hal sebagai buah-buahan, kelezatan buah-buahan. Wala'alla hadha ahsan, kata beliau, pendapat yang terakhir ini barangkali yang paling bagus. Beliau mentarjih pendapat yang terakhir ini, mentarjih yakni lebih, menganggap lebih kuat. Tsumma, kemudian lamma zakara maskanahum wa aqwatahum min at-ta'ami wasyarabi wa fawakihahum, ketika Allah telah menyebut maskanahum, tempat mereka, ya, tempat mereka yang dikatakan apa? Jannat tajri min tahtihal anhar. Allah menyebutkan tempat mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, jannat kebun-kebun, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa aqwatahum min at-ta'ami wasyarab. Dan Allah sebutkan pula aqwatahum, makanan mereka dalam bentuk makanan atau minuman. Wa fawakihahum, dan Allah sebutkan pula tentang buah-buahan mereka. Setelah itu Allah menyebutkan zakara azwajahum, Allah menyebutkan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka. Fawasafahunna, Allah terangkan sifat para istri-istri itu. Bi akmali wasfin wa aujazih, dengan sesempurna-sempurna keterangan tentang sifat. Wa aujazih, dan paling ringkas. Wa awdahihi, dan paling jelas. Faqala, maka Allah katakan, walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka di surga itu ada istri-istri yang mutahharah, yang suci. Falam yakul mutahharatun minal aibil fulani, Allah tidak katakan bahwa istri-istri bagi penduduk surga itu suci dari keaiban ini dan itu. Kenapa Allah tidak sebutkan demikian? Hanya Allah katakan mutahhara, suci. Liyushmil jami'a anwa'it tathir, untuk meliputi, yushmil meliputi, jami' segenap jenis-jenis atau macam-macam kesucian. Suci, tidak pernah haid. Suci, tidak pernah nifas. Suci, tidak pernah keluar barang najis daripadanya. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Pengeluarannya dari apa yang dimakan dan diminum langsung keluar dari pori-pori tubuh dalam bentuk keringat, yang keringatnya itu seperti minyak wangi mesik baunya. Jadi kalau berkeringat langsung semerbak bau wangi seperti minyak wangi mesik. Suci, tidak pernah disentuh oleh pria manapun sebelum masuknya ahlul jannah itu padanya. Suci dari omongan-omongan yang jelek, omongannya indah dan menyenangkan. walhasil suci segalanya. Tidak ada cacat. Tidak ada cacat kulit, cacat mata, cacat apa saja anggota tubuh. Suci hatinya. Tidak ada rasa cemburu di dalam bersaing melayani suaminya dari para bidadari-bidadari itu. Dan ini suci dari segala yang jelek, yang tidak menyenangkan. Fahunna mutahharatil akhlak. Mereka suci, para bidadari itu suci dari akhlaknya. Suci pada akhlaknya. Akhlaknya tidak pernah mengandung perkara yang jelek. Mutahharatil khalqi, juga suci pada postur tubuhnya. Tidak berdaki, karena memang tidak ada debu di surga, tidak ada musim kering, tidak ada lumpur di surga, tidak ada pula junub di surga, Mutahharatil lisan, suci lisannya, tidak keluar kata-kata yang jorok. Suci lisannya, tidak keluar kata-kata yang menyakitkan. Kata-katanya penuh keindahan, tutur katanya menyenangkan. Mutahharatil abtar, suci pandangannya. Fa akhlaquhunna, maka akhlak mereka, annahunna irabun, bahwa bidadari surga itu, wanita-wanita surga itu, irabun, perawan-perawan, mutahabbibatun ila azwajihinna, yang mutahabbibat, yang tulus kecintaannya kepada suami mereka, yaitu para ahlul jannah, orang-orang mukmin yang dirahmati oleh Allah untuk masuk surga. Mutahabbibatun ila azwajihinna bil khuluqil hasani. Mereka menampakkan kecintaan kepada suami mereka dengan akhlak perangai yang bagus. Wa husni taba'ul, dan bersikap baik dalam at-taba'ul, yaitu dalam menyikapi suaminya. Al-ba'l, suami. At-taba'ul, dalam bersuami. Dalam berhubungan dengan suaminya. Dalam berhubungan dengan suami, yakni di dalam berjima. Berhubungan seks dengan suaminya. Husni taba'ul wal adabil qawli wal fi'li, suci pula di dalam hal adab sopan santun, baik dalam perkataan maupun perbuatan. wa mutahharu khalqihinna, juga tubuhnya suci minal haidhi wan nifasi wal mani, dari haid, dari nifas, dari mani. Pernah ditanyakan oleh seorang badui datang kepada Nabi, dan memang para sahabat senang kalau datang badui karena pertanyaannya ceplas-ceplos dan tidak ada batas. Pertanyaannya perkara yang para sahabat sendiri malu untuk bertanya tentangnya kepada Nabi. Kata badui ini, ya Rasulullah, apakah di surga itu nanti ada jima keluar mani? Sahabat malu dengan pertanyaan yang demikian. Rasulullah tersenyum, ya ada, tetapi tidak mengeluarkan mani, tetapi mengeluarkan, kata Nabi, udara panas yang lezat, kata Nabi. Tidak ada junub padanya. Begitu. Wal baul wal ghaib, suci dari kencing dan dari buang air besar. Tidak kencing, tidak buang air besar. Ya, ini tidak najis. Wal makhab wal busab, juga suci untuk tidak mengeluarkan makhab, itu apa namanya, lendir, apa itu, riak, ingus, dan tidak pula mengeluarkan busab. Air liur atau dahak, suci dari itu. Waraihatul karihah, dan suci dari bau yang tidak sedap. Bagaimana akan sempat berbau tidak sedap sedangkan pembuangan dari apa yang dimakan sehari-harinya itu dalam bentuk keringat, yang keringatnya itu minyak wangi bisik. Sampai tercium baunya dalam jarak sekian dan sekian. Seandainya, kata Nabi, bidadari itu melongokkan dirinya ke dunia, niscaya kalah sinar matahari dengan sinarnya, seperti keadaan kalahnya bulan dari sinar matahari. Dan seandainya dia sempat turun ke dunia, niscaya satu bidadari itu mengalahkan segala bau-bauan yang ada di dunia, karena baunya wangi, sehingga bau-bau busuk pun kalah, sehingga di dunia wangi seluruhnya. Satu bidadari turun ke dunia, baunya mengalahkan segala bau, karena yang memancar dari tubuhnya bau wangi yang meliputi dunia seluruhnya. Luar biasa. Dari jarak sekian jauh tercium bau itu. Bau wangi. Wa mutahharatul mutahharatul khalqi aidan, suci dalam tubuhnya itu pula, bikamalil jamali, dengan kecantikan yang sempurna. sempurna. Falaisa fihinna aibun, maka tidak ada keaiban sama sekali pada tubuhnya. Wala damamatul khalqi, wala damamatu khalqin, dan tidak ada damamah cacat dalam hal tubuhnya yang menyebabkan kalau orang melihat itu artinya merasa keberatan. Itu damamah. Ha, ini suci dari yang demikian, bisa dari itu. Balhunna khairatin hisan, bahkan para bidadari itu khairatin hisan, wanita-wanita yang cantik-cantik dan hisan dan bagus. Mutahharatin lisani wa tarfi, lisannya sangat bagus ketika bertutur kata, suci dari segala omongan-omongan yang jelek, menyenangkan untuk didengar. Tutur katanya sangat menyenangkan untuk didengar. Watar juga pandangannya, pandangannya suci dari pandangan-pandangan yang jelek. Apakah pandangan mencibir, pandangan merendahkan, suci dari semua itu. Ini keadaan tubuh mereka. Qasiratu tarfihinna ala azwajihinna, tubuh mereka itu lebih pendek dari tubuh suaminya. Yani sebagai ukuran postur tubuh wanita yang ideal. Wa qasiratu alsinatihinna an kulli kalamin qabih, dan lisan-lisan mereka qasirah, pendek dari perkataan-perkataan kul, an kulli kalamin qabih, dari perkataan-perkataan yang jelek. Pendek artinya tidak mau mengucapkan kata-kata yang jelek. Apakah maki-makian, cercaan, suci dari yang demikian. Begitu apa keadaan para bidadari-bidadari di surga. Fabi hadhil ayatil karimati, kata Syekh, maka di ayat yang mulia ini, zakaral mubashir wal mubashar, wal mubashar bihi, Allah menyebutkan sebagai mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira, wal mubasyar, Allah sebutkan pula kabar gembiranya itu, wal mubasyar bihi, dan apa yang Allah sebutkan dengannya. Wasababul mu'tilu lihadhil bishara, dan juga Allah sebutkan sebab yang mengantarkan orang untuk mencapai hadhil bishara, kabar gembira itu. Fal mubashiru, maka pemberi kabar gembira itu siapa? Huwa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ مِنْ أُمَّتِهِ. Allah sebutkan al-mubashir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan man qama maqamahu, dan orang-orang yang menunaikan tugas beliau, min ummati, dari umatnya, yaitu para ulama dan para dai, itu semua al-mubasyir, yaitu Allah perintahkan apa, fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah perintahkan rasulnya, fabashshir, maka beri kabar gembira. Maka di dalam hal ini Allah menunjuk rasulnya sebagai al-mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira. Ya. Dan Allah perintahkan pula dengan perintah seperti ini kepada mereka yang bertindak sebagai yang menjalankan tugas rasul, yaitu para ulama dan para dai. Allah perintahkan untuk mereka menjadi al-mubasyir, pemberi kabar gembira. Wal-mubasyar, yang diberi kabar gembira. Humul mu'minuna al-amiluna salihat. Yang diberi kabar gembira al-mubasyar, yaitu kaum mukminin, al-amiluna salihat, orang kaum mukminin yang beramal dengan amalan saleh. Wal mubasyyar bihi, dan yang dijadikan sebagai kabar gembira, hiyal jannatul mausufat bitilka sifat, ialah surga Allah, al-mausufatu, yang bersifat bitilka sifati, dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Itu al-mubasyar bihi. Wasababul mursilu lidzalik, dan sebab yang mengantarkan orang kepada apa yang diberitakan itu ialah huwal iman wal amalus shalih, ialah iman dan amal saleh. Ini sebab yang mengantarkan orang kepada al-mubasyyar bihi. Fala sabila ila al-wusuli ila hadhihi al-bisharati illa bihima. Fala sabila, maka tidak ada jalan ila al-wusuli, untuk sampai ila hadhihi al-bisharah, kepada berita gembira tersebut, illa bihima, kecuali dengan iman dan amal saleh, kecuali dengan keduanya, yaitu al-iman dan al-amal as-saleh. Ya. Wa hadha a'zamu bisharatin hasilatin. Dan ini adalah a'zamu bisharah, seagung-agungnya kabar gembira. Hasilatun, yang terjadi, yang ada. Terjadi ala yadi afdalil khalq, melalui tangan afdalil khalq, seutama-utama makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi afdalil asbab, dan bisyarah tersebut terjadi, berita gembira terjadi, bi afdalil asbab, dengan seutama-utama sebab, yaitu al-iman wal amalus saleh. Ha? A'zamu bisyaratin, kemudian hasilatun ala yadi afdalil khalqi, kemudian bi afdalil asbab. sebesar-besar bisyarah, berita gembira, ya sangat besar, karena memang yang diberitakan tidak pernah ada di dunia. Nah, surga itu yang diberitakan di sini tidak pernah ada di dunia. Kehidupan yang dijanjikan tidak pernah ada di dunia. Tidak pernah dilihat oleh siapapun. Yang melampaui segala kelezatan kenikmatan dunia berlipat-lipat kali, beribu-ribu kali lipat dari apa yang ada di dunia. Ya, adamu bisyarah, sebesar-besar berita gembira. Maka dikatakan di sini, wa fihi istihbabu bisyaratil mu'minina, dan di dalam berita ini terdapat a'zamu bisyaratin, terdapat istihbab, contoh istihbab disunnahkannya bisyaratil mu'minin, untuk memberi kabar gembira kepada kaum mukminin. Kenapa? Wa tansyithuhum 'alal a'mali, dan disunnahkan untuk tansyith, menyemangatkan mereka untuk beramal. Bi dzikri jazaiha wa tsamaratiha, dengan menyebutkan jaza, balasan-balasannya, balasan bagi amalan tersebut, dan dengan menyebutkan samaratia, hasil daripada amalan itu. Fa inna bidzalika takhiffu wa tusahhilu, tukhiffu wa tusahhilu. Dengan cara begitu, memberi bisyarah seperti itu, akan tukhifu, meringankan amalan tersebut. Wutusahil, dan memudahkan amalan itu. Karena bisyarah tersebut. Nah, sunnahnya da'i, ya, itu memberi kabar gembira dan membuat semangat dan optimis kaum mukminin. Da'i ilallah. Adapun da'i ila dunia, membuat ciut hatinya kaum mukminin. Hatinya kaum mukminin menjadi ciut, kerdil, penuh keresahan. Karena dijejeli dengan berita-berita kekalahan kaum muslimin, kehebatan musuh-musuh muslimin, yang katanya maunya untuk katanya memberi wawasan, memberi wawasan politik katanya kepada kaum muslimin, sampai akhirnya menggambarkan betapa makar-makar para musuh-musuh itu, sedemikian rupa ngerinya. Akibatnya sampai-sampai digambarkan seolah-olah tidak ada peluang sedikit pun bagi kaum muslimin untuk lolos dari makar mereka. Nah, ini da'i ila dunia, membuat ciut hatinya kaum muslimin. Ya, tapi da'i ila Allah, perkataannya membuat semangat orang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, membuat besar, penuh optimis hati kaum muslimin. Ya, nah, membuat semangat imannya, bertambah imannya, dan dengan itu menganggap betul-betul kecil segala kekuatan dunia ini di hadapan kekuatan Allah. begitu dahi ilallah. Jangan nakut-nakuti kaum muslimin terus-terusan. Jangan menggambarkan kepada kaum muslimin betapa umat Islam demikian rendahnya, demikian kalahnya, demikian lemahnya terus-terusan. Tetapi justru membangkitkan semangat untuk mencapai amalan dan iman, ya. Nah, sehingga dengan itu dikembalikan kaum muslimin kepada keyakinan kepada betapa besar kekuatan Allah meliputi segala kekuatan yang lainnya. Ya. Da'i ilallah jangan sama dengan keadaan keumuman orang. Keumuman orang apa? Keadaannya. Kalau duduk, kalau berbicara tentang ekonomi, tentang kelesuan ekonomi, pasar sepi, dagangan sepi, itu saja keluhan. Berbicara tentang kepegawaian di kantor, waduh, gaji tidak cukup untuk keperluan anak, keperluan ini. Berbicara tentang pendidikan, waduh, mahalnya pendidikan itu ini. Berbicara tentang pertanian, hama di sana sini, hama ini, hama itu. Semua masalah selalu bicaranya serba keluh kesah, kesah keluh, gak habis-habisnya. Ini keumuman masyarakat karena kosong jiwanya dari iman, kering jiwanya dari zikir, dari syukur kepada nikmat-nikmat Allah. Hah? Jangan dainya kayak gitu juga nanti. Wah, tentang ini umat Islam ini disikat dari sana sini. Wah, ini umat Islam habis. Wah, umat Islam perolehannya dalam pemilu cuma segini. Wah, kita ini serba pesimis. Aduh, umatnya sudah kosong jiwanya, dainya kayak gitu, ambruk bareng itu namanya. Itu namanya apa? Sudah jatuh gepeng pula itu namanya, ya. Hah? Ya Allah, ini umat ini kasihan benar. Sudah mereka itu kosong kayak gitu, tidak dikasih semangat jiwanya, malah dikasih tambahan beban pikiran. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dai, orang yang duduk di majelisnya dai itu keluar dalam keadaan semangat, imannya bertambah. Hah? Menghadapi kehidupan masyarakat menurun lagi imannya, balik lagi ke majelis itu semangat lagi, imannya bertambah lagi. Terus begitu mestinya. Jadi menjadi pelarian majelisnya dai tersebut menjadi pelarian bagi umat untuk membangkitkan kembali semangat mereka yang sedang runyam, sedang rusak, sedang menurun. Mestinya demikian. Ya. Nah. Ha wa a'zamu bushra hasilatan lil insani. Dan seagung-agung berita gembira hasilatan lil insani yang akan terjadi pada seorang manusia ialah taufiquhu lil imani wal amalis salihi, ialah diberinya orang tersebut taufiq, dibimbing dia untuk beriman dan beramal saleh. Ini sebesar-besarnya bushra. Fadhalika awwalul bisyarati wa asluha. Yang demikian itu adalah awwalul bisyarah, berita gembira yang pertama, wa asluha, dan asal pokok daripada bisyarah tersebut. Di sana. Wa man ba'dahu al-bushra 'indal mauti. Dan adapun setelah bushra dalam bentuk al-taufiq lil iman wal amal saleh itu, ialah bushra berikutnya akan diterima oleh orang mukmin 'indal maut, ketika menjelang mati. Ya, menjelang mati itu para malaikat rahmat berduyun-duyun turun kepadanya. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian beristiqamah di atas pernyataannya itu, mereka yang menyatakan Rabbunallah, bahwa satu-satunya sesembahan kami hanyalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas tauhid tersebut, tauhidul ibadah itu, maka ketika akan wafat menjelang sakaratul maut, berduyun-duyun tatanazzalu 'alaihimul malaika. Tatanazzal yaitu turun berturut-turut para malaikat, malaikat rahmat, semuanya mengatakan kepadanya, "Alla takhafu, jangan kamu takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih dengan berpisah dari dunia. Wa absyiru, dan gembiralah engkau dengan bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian atau kamu telah dijanjikan." Ini busyo setelah di dunia mendapatkan taufiq lil iman wal amal salih. Ya. Wa min ba'dihi, dan setelah itu, setelah endal maut, setelah bushra, berita gembira yang dibawa oleh para malaikat rahmat menjelang wafatnya, setelah itu yaitu ketika sudah mati, al-wusulu ila hadan na'imil muqimi, yaitu sampai disampaikan oleh Allah kepada kenikmatan-kenikmatan an-na'imil muqim. An-na'im jamak dari ni'mah, mufradnya apa? Ni'mah. An-ni'mah jamaknya an-na'im, kenikmatan-kenikmatan. Al-muqim yang kekal, yaitu surga tersebut. Jadi tiga bisyarat bagi orang mukmin. Bisyarat al-ula apa? At-tawfiq lil iman wal amal salih. Mendapatkan taufiq, bimbingan di dunia untuk beriman dan beramal salih. Bisyaratut tsaniyah, berita gembira yang kedua, yaitu ketika menjelang wafat, menjelang sakaratil maut, mendapatkan bisyarah dari para malaikat rahmat sehingga mati dalam keadaan senang. Ya. Bisyarah yang ketiga, bisyaratut tsalitsah, yaitu ketika setelah itu dia sampai kepada kenikmatan yang kekal di surga nanti. Nas'alullah min fadlihi, kita memohon kepada Allah dari keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya Allah.